الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala membaca kitab Al-Insyirah. Berikutnya berkata muallif hafizahullah ta'ala, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أُمُورٌ ويستحب له أمورا منها. Jika sudah masuk, maksudnya masuk malam pertama. ويستحب له, maka disukai baginya untuk beberapa perkara. Di antaranya awal, al-awwalu ayu latifah, perkara yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ayu latifah, yaitu bersikap lembut terhadap istrinya. Ini sudah sah menjadi istri, ya. Bersikap lembut terhadap istrinya. كأن يقدم لها شيئا من الشراب ونحوه، seperti memberi مقدمه, memberi pendahuluan, atau memulainya dengan sesuatu agar bisa cair suasana. Kebanyakan salafiyun ini kan tidak kenal sebelumnya, karena tidak melalui proses pacaran. Alhamdulillah, ya. Tidak melalui proses pacaran, jadi baru kenalnya itu ketika malam pertama. Nah, di sini bisa seseorang itu melakukan pendekatan-pendekatan supaya bisa akrab, kenal satu sama lain. Ya, seperti memulainya dengan sesuatu, memberi dia minuman atau semisalnya. Ini tidak merupakan suatu pembatasan dari apapun caranya supaya kita bisa dekat dengan istri kita ini, ya, istri baru kita. Wadhalika li hadis Asma binti Yazid ibn Sakan قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوسها. Ketika sebetulnya aku merias, mendandani, merias Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam pertama. Summa ji, summa ji tuhu, lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah, yaitu sama ini Asma binti Yazid yang merias Aisyah. Beliau mendatangi Rasulullah SAW pada al-suhu li julutiha, dan aku meminta pada beliau supaya beliau memberikan semacam hadiah pada Aisyah. Faja'a, maka Nabi SAW datang, fajalah sa'ila jambiha, dan duduk di sebelahnya, di sebelah Aisyah radhiyallahu anha. فأوتي بحسن فيه لبن. Beliau memberikan segelas air susu, ya, segelas yang di dalamnya segelas susu. Fasyariba thumma nawaluha. Nabi meminumnya, kemudian memberikan kepada Aisyah. Nabi meminumnya, lalu memberikan kepada Aisyah. Fakhafadat ra'saha wastahayat. Aisyah menundukkan kepalanya karena malu. Ya, beliau malu. Ini sebenarnya tabiat asli seorang salafiyah. Ini pemalu. Ya, baru kenal biasanya malu-malu. Ya, ini pintar-pintar suaminya nantinya untuk mencairkan suasana agar malam yang sangat berkesan itu tidak berkesan kaku sehingga mempengaruhi nanti kelanggengan rumah tangga. Itu berpengaruh di awal perjumpaan karena itu sesuatu yang sangat diidam-idamkan, ya. Sangat diidam-idamkan, ya. Khususnya, ya, para ikhwan dan akhwat yang tidak melalui proses pacaran, alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Untuk itu benar-benar dijaga ketika malam pertama ini. Ya. Contohnya Rasulullah beri sesuatu untuk mencairkan suasana. Demikian pula kita nanti pintar-pintar untuk bagaimana suasana ini bisa cair. Ya. Nah, hilangkan dulu permasalahan, hilangkan dulu khilaf, hilangkan dulu sijarah, hilangkan dulu semuanya. Khusus malam pertama, ya, kita fokuskan untuk ta'aruf. Ini sudah ta'aruf yang halal, saling mengenal antara kedua pengantin, suami istri yang masih baru ini, agar kedepannya nanti cari titik kecocokan di situ. Ketika dialog sampai ketemu titik kecocokan, maka insyaallah ta'ala kedepannya akan mulai enak. Ya. Seperti contoh Nabi SAW memberikan segelas susu kepada Aisyah, lalu sisa yang diberikan kepada Aisyah, beliau malu menundukkan kepalanya. Qalat Asma, berkata Asma binti Yazid, fantahartuha, menegurnya, karena sebel, ditegur Aisyah oleh Asma binti Yazid. Wakultulah khudi menjadi Rasulullah SAW. Ambil itu dari tangan Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah, fakhattu fasharibtu syai'an. Lalu aku mengambilnya gelas itu dan aku meminumnya sedikit. Al-Hadis. Walakul hal ya ikhwan, apapun yang bisa diperbuat untuk menjarikan suasana, ya, antum lebih mengetahui perkara antum nantinya. Ya. Tanyalah yang lebih berpengalaman jika antum belum mengetahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Karena hadi umur muhim. Ya. Asani yang perlu diperhatikan setelah masuk malam pertama, ayat ayadahu ala rasiha wa yad'u laha. Meletakkan tangannya di atas kepala istrinya dan mendoakan untuknya. Dia berdoa untuknya. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara qadiman falyakhudh bi nasiyatiha." Jika ya, seorang kalian menikahi perempuan atau membeli budak, maka فَلْيَأْخُذْ بِنَصِيَتِهَا, peganglah ubun-ubunnya, peganglah ubun-ubunnya, ولا يسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoalah dengan keberkahan. Waliyakul, maka ucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Pada lafaz yang lain, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Jubilat ini maknanya adalah apa? Yang diberikan. Ya. Jadi ya Allah, semuanya aku meminta kepadamu dari kebaikannya, wa khairi wa, dan kebaikan apa yang kau berikan untuknya. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang kau berikan kepadanya. Ya, dipegang ubun-ubunnya lalu berdoa. Nafiyah fiha, okay. Ubun-ubun. Baik, setelah berdoa, perkara yang ketiga yang dilakukan adalah ayusalliya ma'aha rakatain. Salat dua rakaat bersamanya. Salat dua rakaat bersamanya. Qala syekhuna Ibnu Mas'ud wa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wahuwa manqulun anis salam. Ini sudah terdapat ternukil dari para salaf. Min dzalik hadis Abi Sa'id al-Maula Abi Usaid. Dalamnya termasuk hadis Abi Sa'id Maula Abi Usaid, bekas budak dari Abu Usaid. Berkata, tazawwadtu wa ana mamluk. Saya menikah dengan saya dalam masa itu adalah budak. Fada'utu nafaran min ahsabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengundang seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihim Ibn Mas'ud wa Abu Dzar. Wa Hudzaifah ibn Yaman. Yang diundang itu, tiga itu. Qala wa uqimat as-salat, lalu ditegakkan salat iqamat. Pada Abu Dzar liyataqaddam. Maka Abu Dzar maju untuk menjadi imam. Faqalu, maka yang lain mengatakan ilaik. Ini untukmu, yaitu imam ini untukmu. Untuk siapa ini? Untuk Abu Sa'id. Ya. Budak. Au kadzalik, qala au kadzalik. Qalu na'am. Ya, qala yang Abu Sa'id mengatakan demikian. Ya. Kalau benar demikian, gitu. Jadi imam ini untuk kamu. Apa iya gitu? Faqalu na'am. Iya. Ya. Fataqaddam tubihim ana abdun mamluk. Wa allamuni. Ini fikih di sini. Bahwa budak apa tuan rumah ini berhak menjadi imam dari tamunya. Ini budak, beliau mengimami para sahabat. Mengimami para sahabat, karena memang di rumahnya. Fa'al setelah itu, faqaddamtu bihi wa ana 'abdun mamluk. Saya maju jadi imam, dengan saya waktu itu masih budak. Fa'allamuni, dan mereka mengajariku. Faqalu, mereka mengatakan, idza dakhala 'alayka ahluk, fa shalli rak'atayn. Jika keluargamu sudah masuk, ya masuk malam pertama maksudnya. Nanti jika istrimu sudah masuk di kamar, atau sudah maksudnya sudah di kamar, fasalli rakaatain, salatlah dua rakaat, thumma salillah min khairi ma dakhala alaih, wa ta'awwad fihi min syarri. Salatlah dua rakaat, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan. Kebaikan ma dakhala alaihi, itu kebaikan apa namanya istrinya, wa ta'awad bihi an syarrih, dan lindunglah kepada Allah dari kejelekan. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlik, kemudian itu terserah urusanmu dan urusan istrimu. Ya, setelah berdoa, kemudian sholat dua rakaat, setelah itu terserah. Dan sebelum melakukan kelanjutan, ya, setelah sunnah yang tiga itu, ya, ada beberapa hal yang disini diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan. وَيَسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ يَأْتِيهَا وَيَسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهَا أَنْ يَتَسَوَّكَ لِيُطَهِّرُ فَمَهُ مِمَّا عَسَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ رَائِحَةٍ غَيْرِ طَيِّبَةٍ. Jadi disunahkan baginya, disukai baginya sebelum mendatangi istrinya, sebelum mengumpuli istrinya, untuk bersiwak lebih dahulu. Bersiwak lebih dahulu untuk membersihkan mulutnya. Untuk membersihkan mulutnya dari apa-apa yang nanti dikhawatirkan akan keluar bau yang tidak sedap. Ya. Ini yang juga sangat berpengaruh di dalam keharmonisan. Apalagi baru bertemu, ya, kesan pertama sudah tidak menyenangkan hati. Mau menegur, ini masih baru, ya. Jadi kayak seperti ini biasanya terpendam dalam hatinya. Kesan pertama tidak menyejukkan, bahkan dia dapatkan bau yang tidak sedap. Wakadal hal binisbati laha, wadalika az'ali dawamil usrah wal ulfah. Isyiru ila dalik hadis Suraih ibn Hanif. Demikian apapun keadaannya, bukan meskipun bukan bau mulut, adapun keadaannya binisbati laha, dengan disebahkan kepada ikan bau yang tidak sedap atau apapun, ya. Ya, demikian itu bisa menyeru ke kelanggengan rumah tangga, di bawah menusra wal ulfa, dan keharmonisan, ya. Ini terjadi, ini bukan omong kosong yang seperti ini. Dan zaman dahulu pun ditanya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai adab seperti ini pun diperhatikan oleh agama kita. Ini benar sunnah ini benar-benar menuju ke kebaikan dari segala sisi. Sampai perkara yang seperti ini pun, ya, ditanya oleh para sahabat dalam hadis Syuraih ibn Hani, "Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi shay'in kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yabda' idza dakhala baitah." Dengan apa yang Rasulullah SAW itu memulai ketika masuk rumahnya, masuk rumah Aisyah? Qalat bisiwak, dengan siwak, dengan mulut yang wangi, bau yang wangi. Ini adalah sunnah. Namun bukan hanya malam pertama, kalau bisa, ini seterusnya biasa kasih. Kadang-kadang ikhwan sudah kerja capek-capek, istrinya nemui dengan baju daster, bau kompor, kan? Bau minyak tanah, dan sebagainya. Ini kasihan lah, ikhwan ini. Jadi benar-benar diperhatikan kalau mau tidur, ya, perhatikan mulutnya. Kalau perlu ada sedikit pengeluaran untuk beli permen, untuk supaya mulutnya wangi dan sebagainya. Ini saya pikir isyarat menuju sunnah. Dan persiapan betul-betul satu kejadian yang terjadi, seorang sepasang suami istri salah satunya terkena penyakit gigi. Ya, penyakit gigi yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Meskipun disikat dengan sekian macam odol, ya, tetap saja baunya tidak sedap, karena itu penyakit gigi. Ya. Akhirnya memang di luar dugaan, ketika malam pertama, ya, salah satu terganggu dengan giginya. Sudah saya gosok gigi, tapi kok masih bau. Bau sekali menyengat. Ya. Ternyata, ya, salah satu dari keduanya, ini kena penyakit gigi. Maka itu sudah muncul, kenapa kamu tidak persiapan sebelum menikah? Harusnya dicabut dahulu. Harusnya begini dan begitu. Muncul konflik di awal pertemuan. Di awal malam pertama. Ini hal-hal yang kecil seperti ini bisa menjadi masalah yang besar nanti untuk rumah tangga kalau tidak diperhatikan. Bau badan yang tidak sedap. Ini sudah harus diperhatikan sejak ini untuk keluarga. Cara memasak, bisa masak ke bandar, tidak bisa masak, mulai belajar sekarang. Ini perkara-perkara yang sangat dibutuhkan. Perkara kecil tapi imbasnya nanti bisa membawa masalah yang besar. Sampai bisa cerai kalau tidak diperhatikan. Gimana mau nikmat bercumbu dengan bau yang tidak sedap? Ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jadi perhatikan antum semua, kita semua ini sejak dini, ya, perhatikan betul-betul tentang masalah yang terjadi untuk diri kita. Apa yang masalah pada diri kita, kira-kira mengganggu orang atau tidak. Ya, kalau sesama teman saja mengganggu, ya, ini lebih-lebih nanti sama istrinya. Yang kumpul bareng satu kamar tidur, ya, itu bermasalah. Jadi ini diperhatikan betul, ya, seperti ini. Jadi seperti sunnah Nabi SAW, masuk rumahnya, rumah Aisyah radhiyallahu anha, memulai dengan siwak. Ya. Summa idza arada ayatiha. Kemudian jika dia menginginkan untuk mendatanginya, yaitu menjima, menjimainya, falyakul bismillahi Allahumma jalibni syaitan wa jannibi syaitan wa rasahtani. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkan dariku syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang nanti engkau rezekikan kepada kami. Engkau rezekikan kepadaku. Berupa anak dan semuanya. Jadi, fa'in qadallahu bainahuma waladan, maka seandainya Allah menetapkan baginya anak, maka lam yadurhu syaitanu abada. Syaitan tidak akan berikan mudarat kepada yang selamanya. Hasil dari hubungan suami istri yang dimulai dengan doa memohon kepada Allah dari gangguan syaitan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Nantinya akan dianugerahkan anak yang tidak akan diganggu syaitan selamanya. Anak ini kebanyakan salih dan salihat. Mudah diatur. Mudah memahami. Mudah mengikuti yang baik. InsyaAllah ta'ala. Ya, jadi jangan lupa nanti baca doanya. Hafal ya. Kita hafal sejak dulu. InsyaAllah. Ini tapi jangan lupa, kadang hafal lupa. Ini lada awal wa akhiru ni. Di awal wa akhir. Dari hadisnya yang awal wa akhir. Jadi jangan lupa sebelum mulai jangan jangan terkalahkan dengan hawa nafsu, syahwat, hingga lupa membaca doa. Maka itu kalau sudah ada niat, ya, segera dibaca doanya. Jangan sudah setengah perjalanan lalu baca doanya. Ini biasanya lupa. Sudah ada niat malam itu, artinya sudah satu ranjang, kemudian mulai mengarah ke situ, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan. Wajan lebih syaitan. Berikutnya. Nah, ini pembahasan yang perlu dicepatkan. Wa yafiha ala ayyi wad'in syah. Bi ayyi kayfiyatin ahabba bi syarf ay yakuna fil fard. Jadi datangilah istrinya ala ayyi wad'in syaa, di tempat manapun yang dia sukai. Bi ayyi kayfiyat, dengan bagaimanapun caranya yang disukai. Bi ayyi kayfiyatin ahabba, dengan cara bagaimanapun yang dia sukai. Semuanya halal. Ayyakuna fil fard, asal masih di dalam kemaluan. Ayyakuna fil fard, bagaimanapun terserah. Itu caranya, itu terserah kalian berdua. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, mukbilatun wa mudbiratun, dari depan, dari belakang. Idza kana dzalika fil fard, jika itu masih dalam kemaluan. Ingat, masih dalam kemaluan. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tempatnya adalah di situ. Dan termasuk apa menjadi pembahasan cara hubungan masa ini, ya, dengan adanya apa, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ditanyakan pada masyaikh tentang bagaimana hukum apa bahasa apa ininya oral dan anal ini diharamkan oleh para masyaikh. Nah, sebagai ikhwan kadang-kadang menentang dalam hal ini. Karena dianggapnya istri itu ladang bagi kita. Tapi itu sebenarnya apa sesuatu yang berlebihan. Dan bukan adab Islami dalam seperti itu. Islam ada aturannya di dalam berjima dengan istrinya. Beran nasihat dari Rasulullah Murid Syekh Al-Albani, apa pantas istrimu nantiasa melantunkan Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitabul ilm, kitab para ulama, memasukkan sesuatu yang najis ke dalam mulutnya. Ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Ini adalah tariqah kinasan yang seperti ini. Maka yang kita lihat fatwa kebanyakan, ini adalah tentang haramnya bentuk oral ataupun anal. Kalau anak sudah jelas, ini melanggar hadis ini. Mukbilatun aw mudbirah, idza kana dzalika fil fard. Selain itu maka haram hukumnya, dan termasuk mereka yang mani'atadah berlebihan. Nah, berikutnya fa in qada وَتَرَهُ مِنْهَا فَلَا يَكُمْ عَنْهَا حَتَّى تَأْخُدَ حَاجَتَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَ لِدَوَامِ الْعُسْرَ وَالْمَوَدَّةَ. Jika sudah selesai hajatnya, ya, klimaks, ini maksudnya. Ini suaminya, jika suaminya sudah klimaks, maka jangan diangkat dari dia. Sampai engkau melihat istrimu sudah hajatnya, sudah klimaks juga. Fa inna dzalika ad'a li dawamil usrah wal mawaddah, karena ini menyeru kepada kelanggengan rumah tangga dan kebahagiaan, rasa cinta. Nah, jadi jangan ini istri juga butuh kenikmatan. Kadang-kadang seorang selesai klimaks, angkat, tinggal, entah. Ya, ini kasihan istrinya. Nah, begitu memang sedikit sulit nanti kalau dipraktekkan. Ya, sedikit sulit ini kalau dipraktekkan, karena antum mungkin akan kita bahas di luar pembahasan ini, ya, pembahasan khusus lirijal. Ya, ini seperti ini, fala yakum anha hatta ta'khudha hajataha. Ini perkara yang sulit. Jangan kamu mengangkat darinya, sampai mendapatkan, sampai istrimu mendapatkan hajatnya. Ini perkara yang sulit. Ya, kalau bisa, masya Allah. Kalau bisa, ini masya Allah. Jadi maksudnya diteruskan sampai istrinya mendapatkan hajatnya juga. Nah, wa in wajada fihi quwwah, sehingga jika dia dapatkan, dia memiliki kekuatan alal aud untuk mengulang maratan ukhra, sekali lagi, falyatawadda, maka berwudulah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yafuda falyatawadda. Jika kalian mendatangi istrinya, ya, menjimai istrinya, kemudian menginginkan untuk mengulang, maka berwudu. Ini berwudu yang afdal mandi. Dalam kata Nabi, afsyab akhfa abhar, lebih suci, lebih bersih, lebih wangi mandi kalau mau mengulang. Ini tenaga akan terkumpul lagi. Kalau mandi ini akan menimbulkan, membuat tenaga baru. Meskipun berwudu juga sama. Ya, kalau memiliki kekuatan, setelah selesai hajatnya kedua-duanya, ya, istirahat sebentar, kalau mengulangi lagi, berwudu. Mengulangi lagi, berwudu. Nah. Wa yahrumu alaihi an ya'tiha fi duhuriha, awa hi hafidun li ahadithin kathirah, fajtahi'u ithnain. Diharamkan atasnya mendatangi istrinya dari kuburnya, yang kita bilang tadi anal, ya, mendatangi istrinya dari kuburnya, atau mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, dan aku cukupkan dengan dua hadis. Yang pertama, man ada haidan aw imra'atan fi tubuliha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi istrinya sedang haid, atau apa, wanita mendatangi istrinya dari kuburnya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wadih hadis ini. Wakala, demikian juga min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ja'a Umar bin Khattab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, halaktu. Lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah celaka. Fama ahlakuka. Kata Nabi, apa yang membuat kamu celaka? Qala hawaltu rahli hadhihi al-lailah. Ya. Aku apa? Ubah arah kendaraanku pada malam ini. Ya. Hawaltu rahli. Aku ubah tunggangan tua ini. Nah, itu bahasa ya, isyarah. Jadi ini termasuk isyarah ini sesuatu yang indah kalau ditanyakan pada ahli ilmu. Boleh, maka isyarah ini mungkin lebih sopan jika dalam pertanyaan dalam majlis. Aku rubah arah kendaraanku pada malam ini. Maka Nabi SAW, falam yarud alaihi Rasulullah SAW, hatta nazalat. Dan Nabi tidak menjawab sampai turun ayat, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari mana yang kalian sukai. Ini tidak berlaku umum, ini orang yang di orang yang berpenyakit menjadikan istrinya ini sebagai ladang sehingga semena-mena menjadikan segala apa yang bisa menyenangkan hatinya, ini istrinya harus nurut. Ini salah. Ini salah. Sebab ini ada batasan. Faqala akbil wa adbir wa takib dubur. Dari depan atau belakang dan hindari subur. Ya, hindari subur. Berikutnya faidan qadat fatratul haid fa'ala al-mar'ah an tattabi'a mawdi'a ad-dam bi qat'ati min al-qatam atau bi qat'ati min al-qutni ma'a ba'd al-nisik atau nahwi li izalat ra'ihat ad-dam al-kariha. Jika ini permasalahan istri, permasalahan istri jika telah selesai waktu haid, maka bagi perempuan, bagi istri hendaknya dia membersihkan tempatnya bekas darah dengan potongan kain, dengan secercah kain yang disertai mahaba dan mitik anahwi, ya, dikasih wangi-wangian atau semisalnya. Sebab diketahui bahwa darah haid ini memiliki bau yang tidak sedap, berbeda dengan darah yang lain. Jadi ini bisa berpengaruh di dalam kelanggengan rumah tangga. Jadi kalau sudah selesai haid, hendaklah dibersihkan sekitarnya dengan tercari kain, dengan dicampuri diberi misik minyak wangi atau selainnya. Li'izalati ra'ihatid-dam al-kariha, untuk menghilangkan bau darah yang tidak sedap. Ya. Wa hadha adabul islami, ini adalah adab islami. Sebuah adab islami, seperti hadis yang telah lalu kita pernah bahas. Ya. Qalla minan nisa man tanabbahu ilaih. Sedikit bagi perempuan, sedikit sekali dari kalangan perempuan yang memperhatikan ini. Ya. Wa idza dzalika isharah fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk demikian ada isyarah terhadap hadis Nabi SAW. Imra'atin sa'alat mu'anil husn, terhadap seorang perempuan yang bertanya kepada beliau tentang mandi, lalu beliau menjawab, khudi fitqatan umahsakatan fatathiri biha. Ambillah satu fitqah, itu fitqah dijelaskan ini, kit'atul qatan wa ma'ashbah. Ini potongan dari kain, atau semisalnya, atau kapas, boleh terserah. Apa yang bisa membersihkan. Ambillah firfa yang dibuburi nisik. Ya. Memasakkan, yaitu yang sudah ditaburi nisik. Atau kiri biha. Dan sucikan dengan dengannya. Ya. Nah, ya, ikhwan. ننتهي إلى هنا إن شاء الله تعالى. الله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.